warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kajian kita pada kesempatan malam hari ini dalam membahas kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala akan melanjutkan pembahasan yang terkait dengan tugas-tugas yang ada di atas pundak seorang suami. Al-Hadi Asyara yang ke-11 fi adabil wiladati, tentang adab-adab melahirkan, yakni ketika istri kita melahirkan ada tugas-tugas yang perlu diperhatikan oleh seorang suami. Yang pertama adalah al-awwalu an la yuksira farahahu bil-zakari wa husnahu bil-unsa. Hendaknya seorang suami tidak memperbanyak rasa gembiranya karena kehadiran anak laki-laki, dan sebaliknya tidak memperbanyak rasa sedih karena kehadiran anak perempuan. Ini adab yang pertama terkait dengan adabul wiladah, adab-adab ketika istri kita melahirkan. Jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerahnya kepada kita berupa anak laki-laki atau perempuan, maka hendaknya kita mensyukuri nikmat tersebut. Jangan seperti sebagian orang, kalau anak perempuan datang maka wajahnya menjadi murung. Ya. Kalau anak perempuan datang ya wajahnya murung, sedih dia. Ya. Sebaliknya kalau anak laki-laki gembira sekali. Padahal sebenarnya sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sama dalam hal rezeki, sama dalam hal kemaslahatan hidup kita. Di kalangan masyarakat jahiliyah ada kebiasaan yang seperti ini. Kalau mereka diberikan anak perempuan maka mereka malu sekali. Sampai ada kebiasaan di kalangan mereka namanya wa'dul banat, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Iya. Kemudian Islam datang menghapus hal ini. Karena pada masa itu orang-orang jahiliyah yang memiliki akidah yang rusak, tidak ditopang dengan keimanan yang baik, keimanan kepada Allah, keimanan kepada hari akhir, muncul akidah yang seperti ini. Ya, perbuatan buruk yang seperti ini. Maka Islam datang menghapuskannya, menghapuskan kebiasaan wa'dul banat, mengubur anak perempuan dalam keadaan hidup-hidup. Ya, makanya para ulama kita menjelaskan bahwasanya seorang ketika diberikan seorang anak laki-laki dan perempuan, hendaknya dia mensyukuri hal tersebut. Karena anak laki-laki atau perempuan ini sama maslahatnya dalam kehidupan seorang manusia. Apakah anak laki-laki atau perempuan, semuanya akan mendoakan kita, semuanya akan melanjutkan perjuangan kita, semuanya akan ya berusaha untuk kemaslahatan hidup kita dan meneruskan ya generasi manusia. Tidak mungkin seorang laki-laki berarti kecuali dengan adanya perempuan. Betul atau tidak? Betul ya, karena tidak mungkin laki-laki dapat anak kecuali ada yang namanya perempuan. Bagaimana kemudian kita benci sama anak perempuan? Kalau alasannya adalah alasan rezeki misalnya, ya namanya anak perempuan juga belum tentu rezekinya kurang. Alangkah banyaknya kita lihat dalam kehidupan yang nyata ini, ada sebagian orang yang diberikan anak laki-laki yang banyak, tapi rezekinya tidak ada. Saya punya keluarga 9 orang anaknya laki-laki, semuanya nakal, semuanya tidak beres, semuanya miskin. Yeah. Sementara yang lainnya punya anak perempuan banyak sekali. Justru semua anak perempuan ini dari sisi dunianya bagus. Saya kebetulan ya berasal dari keluarga yang punya banyak anak. Ya, saya sendiri bersaudara 10 orang. Ya, ada om saya satu lagi 9 anaknya, satunya lagi 8 orang. Ya. Itu banyak-banyak anaknya ya. Jadi kalau kita apanya diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala itu disyukuri. Jangan kita mengikuti langkah orang-orang jahiliyah. Merasa bersedih ketika dia kedatangan anak perempuan. Ya. Namanya rezeki itu Allah yang ngatur, bukan kita. Bukan karena anak kita anak laki-laki kemudian dia kuat bekerja. Bahkan ada anak laki-laki yang malas bekerja. Sebaliknya anak perempuan ya dibukakan pintu-pintu rezeki bagi dia. Ya. Baik. Jadi kata saya di sini Allah yuksiru farahu bidzakari wa husnahu bil unsa. Hendaknya seorang suami itu jangan memperbanyak rasa bahagianya dengan kedatangan anak laki-laki, dan jangan pula memperbanyak rasa sedihnya karena kedatangan anak perempuan. Iya. Fa innahu la yadri fi ayyihima al-khairu. Karena sesungguhnya dia tidaklah mengerti pada anaknya yang mana kebaikan itu ada. Apakah pada anaknya laki-laki atau pada perempuan? Kadang-kadang anak laki-laki dia durhaka sementara yang perempuan taat beragama, selalu mendoakan orang tuanya, selalu dia infak untuk orang tuanya, bahkan baktinya luar biasa kepada kedua orang tuanya. Sementara anak laki-laki ya tidak pernah dia ingat orang tuanya, berkelana ya merantau ke sana kemari, ya bahkan entah ya kemana rimbanya. Ada sebagian anak-anak yang seperti ini. Ya, ada orang yang saya kenal, punya anak, dua orang anaknya tidak pernah dia kembali merantau ke Papua. Padahal banyak uangnya, banyak gajinya di sana, ya, cuma dipakai berpoya-poya. Sementara orang tuanya di sini kasihan, ya, kerjanya berat, ya, jual di pasar. Tidak pernah dia pikirkan orang tuanya. Masih bagus kalau dia kirimkan uang untuk orang tuanya. Sama sekali dia tidak kirimkan uang untuk orang tuanya. Ya, ini musibah. Jadi tidak mesti anak laki-laki kemudian bagus, ya. Taib. Kemudian yang kedua, asani ayu adzina fi udunil mauludi hina yuladu. Yang kedua, hendaknya seorang suami mengadzani pada telinga, ya, bayi ketika dia dilahirkan. Nah, di sini penulis apa namanya, ya, berijtihad seperti ini, dan ini adalah ijtihad yang keliru karena hadis-hadis yang datang dalam perkara ini adalah dhaif, bahkan apanya palsu, hadisnya palsu. Oleh karena itu, ya, dahulu Syekh Al-Albani rahimahullahu taala menghasankan hadis yang apanya, di mana beliau, ya, disebutkan di situ, dalam hadis itu, bahwa beliau mengadzani telinganya apanya Al-Hasan. Ya, ternyata setelah beliau periksa ulang, ya, ternyata hadisnya adalah hadis yang apanya dhaif. Bahkan dia adalah hadis yang maudhu, palsu, ya. Ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullahu taala dalam kitabnya Syu'abul Iman, dari sahabat Ibn Abbas, beliau berkata, adzana fi udhunil hasani ibni aliyin yawma ulida. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengadzani pada adzan pada telinganya Al-Hasan bin Ali pada hari dia dilahirkan. Fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adzan pada telinganya Al-Hasan sebelah kanan, dan beliau iqamat pada telinganya yang kiri. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, setelah membawakan riwayat ini dalam kitabnya Al-Dhaifah, kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu, beliau katakan maudhu'un, hadis ini katanya palsu, dibuat-buat, dibikin-bikin. Karena di dalamnya ada dua rawi yang bermasalah, ya. Ada dua rawi yang bermasalah. Yang pertama bernama Al-Hasan bin Amr. Orang ini adalah seorang yang matrukul hadis. Orang yang ditinggalkan hadisnya. Kalau rawi dikatakan matrukul hadis, itu biasanya ada dua kemungkinannya. Yang pertama, dia melakukan apanya, banyak kesalahan, ya. Iya. Fahishul golab, parah apanya kesalahannya dalam meriwayatkan hadis. Ya. Yang kedua, seorang juga di apanya digelari dengan matrukul hadis, ditinggalkan hadisnya kalau dia tertuduh dusta. Kalau dia tertuduh dusta, dan inilah yang apanya mendasari Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini palsu, ya. Karena orang ini adalah orang yang apanya muttaham bil kadzib, orangnya tertuduh dusta. Kemudian juga ditambah parah lagi, ada rawian lain dalam sanad hadis ini namanya Al-Kudaimi. Iya. Nama aslinya adalah Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Para ahlul hadis menyatakan bahwasanya orang ini adalah kadzabun wadda'. Ya, tukang dusta lagi apanya tukang pemalsu hadis. Iya. Maka Syekh Al-Albani kemudian rujuk dari pendapatnya yang dahulu menghasankan apanya hadis yang apanya depan kita ini, atau hadis yang terkait dengan hadis ini, karena di sana ada tiga jalur periwayatan bagi hadis ini, keseluruhnya adalah dhaif, bahkan ada yang palsu seperti yang kita lihat pada apanya hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Oleh karena itu, seorang muslim apanya jangan mengadzani telinga bayinya. Tidak usah adzan pada telinga bayi. Demikian pula jangan mengikomati telinganya sebelah kiri. Ini tidak disyariatkan karena dasarnya hadisnya adalah hadis yang palsu. Ya. Nah, sebagian orang kadang tertipu dengan penghasanannya Syekh Al-Albani. Beliau dahulu menghasankan hadis ini, betul ya. Beliau dahulu menghasankan, tapi setelah itu beliau rujuk ya dari menghasankan hadis tersebut. Taib. Ini dinyatakan palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Ad-Dhaifah pada nomor hadis yang ke 6121. Ya. Baik, kita lanjutkan asalisu yang ketiga, ayusamiyahu isman hasanan. Hendaknya seorang suami menamai anaknya dengan nama yang baik, dengan nama yang indah. Ya, baik di sini maksudnya baik menurut syariat, bukan baik menurut perasaan atau kebiasaan atau budaya setempat, tidak. Tapi baik menurut syariat kita. Dan ada satu kitab yang terbaik dalam perkara ini, membahas tentang nama-nama bayi, aturan-aturannya, kaidahnya, yaitu Syekh bukunya Syekh Bakar Abu Said rahimahullahu taala. Beliau berikan judul Tasmiyatul Maulud. Ya, beliau berikan judul Tasmiyatul Maulud. Taib. Jadi seorang suami hendaknya dia memberikan nama kepada anaknya, bayinya, dengan nama yang baik, dengan nama yang indah. Indah menurut syariat. Wa fi afradi muslimin, di dalam afradnya muslim, yakni hadis-hadis yang beliau riwayatkan secara bersendirian tanpa diiringi oleh Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi azza wa jalla Abdullahi wa Abdurrahmani." Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, Abdullah dan Abdurrahman. Ini nama yang terbaik. Ya. Nama yang terbaik. Seorang memperhambakan diri atau dia perhambakan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia namai anaknya dengan Abdullah dan Abdurrahman. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyimil Jauziyah rahimahullahu taala hikmah kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita menamai anak kita dengan Abdullah atau Abdurrahman. Karena kata beliau, ketika seorang bayi dilahirkan kemudian dia beranjak dewasa lalu dia mengerti namanya, maka nama itu akan memberikan pengaruh kepada kejiwaan seorang anak. Dia akan menyadari bahwasanya, oh ternyata dia adalah hamba Allah. Jadi nama itu punya pengaruh. Ya, nama itu punya pengaruh. Oleh karena itu seorang muslim ya, namailah anak kita ya, anak kita dengan nama-nama orang yang saleh atau nama-nama yang memperhambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Aziz, Abdul Wahab, Abdul Hamid. Ya, sekian nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa kita gunakan, tambah ya Abdul. Ya. Abdul Bari, Abdul Azim. Ya. Banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau kita namai dengan nama-nama orang yang saleh dari kalangan ya para nabi dan rasul. Dan mereka, para nabi dan rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dari manusia yang terbaik. Terbaik di zamannya. Ya. Jadi kalau kita ibaratnya punya sapi. Sapi itu tidak semuanya sama. Ada sapi nomor 1. Ya. Ada sapi nomor 1. Itu biasa kita paling suka. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memilih para nabi dan rasul itu dipilih dari manusia yang terbaik, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dicintai jiwa dan raganya. Ya. Makanya kita beri nama juga anak kita, ya, Ibrahim, ya, Hud, Saleh. Ya, Nabi Saleh misalnya kita namakan Saleh. Ya. Atau kapannya Musa, Isa, Sulaiman, Daud. Daripada kita repot-repot cari nama artis, cari nama apanya pemain bola, cari apanya aktor, aktri, apa artis, ya. Padahal mereka ini orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang di zaman kita ini bangga kalau anaknya dinamai dengan nama-nama bintang film. Ya, yeah. Ya, masih bagus kalau nama bintang filmnya Islami, ya. Yeah. Tapi kalau juga namanya tidak beres, ya, yeah, ini kurang bagus. Ya, yeah. Baik. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke 2132. Tirmidzi dalam sunannya juga pada nomor hadis yang ke 2835, Abu Dawud dalam sunannya pada nomor hadis yang ke 4949 dari sahabat Abdullah bin Umar. Baik, kemudian kata penulis, wa man kana lahu ismun makruhun ustuhibba tabdilu. Barang siapa yang memiliki nama yang tidak baik, maka dianjurkan baginya untuk mengganti nama tersebut. Faqad ghayyara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asma'a jama'atin. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengubah nama-nama sekelompok sahabat. Ya, nama-nama sekelompok sahabat. Dan di sana ada seorang ulama kita namanya Ibnul Athir Al-Jazari rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Usul mengumpulkan semua riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubah, ya, nama-nama sejumlah sahabat. Iya. Mungkin bagus kita apanya buka dulu bukunya. Tadi saya sudah apanya siapkan. Taib. Maka di sini ada seorang sahabiah namanya Zainab bintu Abi Salamah. Dahulu namanya adalah Barrah. Iya, wanita yang sangat berbakti. Diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena di situ ada semacam tazkiyah, penyucian diri, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengubahnya menjadi Zainab, ya. Kemudian juga di sana ada sahabiah namanya Juwairiyah bintul Harith, dahulu juga bernama Barrah, ya, Barrah, pakai ta marbutah di belakang, ya. Taib. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa dengan seorang sahabat yang punya kunyah namanya Abul Hakam. Abul Hakam. Al Hakam ini nama Allah, ya. Maka Abul Hakam artinya bapaknya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan hal ini langsung beliau mengubah, ya, apanya sapaannya orang ini, nama sapaannya orang ini, ya, dari Abul Hakam kemudian berubah menjadi Abu Syuraih. Abu Syuraih. Karena beliau punya anak namanya Syuraih. Iya. Diubah menjadi Syuraih. Iya. Abu Syuraih artinya bapaknya Syuraih. Baik. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengganti nama seorang sahabat namanya Asram. Nama aslinya dia Asram. Ya. Yang jelas ini maknanya jelek, ya. Asrami itu artinya orang yang putus. Ya, diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Zur'ah. Menjadi Zur'ah, pakai zai ra ain ta, ta marbutah, ya. Zur'ah. Ya. Diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi apa nih, Zur'ah. Zur'ah artinya apa nih, tumbuh. Iya. Kalau tadi asram artinya terputus. Jadi kalau diibaratkan seperti pohon atau tumbuhan, kurang bagus ya kalau dikatakan terputus. Maka Nabi memberikan nama yang baik supaya muncul optimisme dalam apa nih, hatinya. Ya, bernama Zur'ah, tumbuh artinya, ya. Baik. Kemudian ada juga orang yang pernah ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Hazan. Pakai ha zai nun. Ya, artinya kesedihan. Diganti menjadi Sahal. Artinya yang mudah, orang yang mudah. Mudah rezekinya, mudah, pokoknya mudah segala-galanya. Ya. Baik. Ini ada beberapa ya dikumpulkan oleh Ibnul Athir. Kemudian di sana ada seorang sahabiah ya. Dahulu bernama Asiyah. Ain alif shad kemudian ya ta marbutah. Asiyah artinya wanita yang durhaka. Diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Jamilah. Diganti menjadi Jamilah, artinya wanita yang indah, cantik, ya. Mungkin cantik apanya perangainya. Iya. Baik, ini dalam riwayat Muslim ya. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam iya. Nah, kemudian sahabat Umar pernah menjumpai seorang tabi'in yang bernama Masruq Ibnul Ajda. Al-Ajda itu orang yang apa namanya? Orang yang puntung tangannya, Ajda, ya. Ditanya siapa namamu? Ya, man anta, siapa kamu? Katanya Masruq Ibnul Ajda. Kemudian ya kata sahabat Umar, ya, bahwasanya dia pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-ajda'u syaitanun. Al-ajda itu adalah syaitan. Ya. Hanya saja riwayatnya ini dhaif ya. Tapi intinya bahwa ya dahulu memang ada seperti ini pengubahan nama, nama-nama yang buruk, ya. Ya. Baik, ini saja sebagai apanya contoh ya. Ya, kalau kita membawakan ya banyak sekali nama-nama sahabat yang pernah diubah namanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Kemudian kemudian kata penulis waqad kariha minal asma'i aflah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata penulis ya, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membenci dari nama-nama seperti aflah. Ya. Aflah, kemudian nafiah. Kemudian yasar, robah, ya. Wa barakah, barakah. Li'anna yuqalu ahwa thamma fayuqalu la. Karena kalau dikatakan apakah di sana ada aflah, orang yang paling bahagia, maka orang akan bilang tidak ada. Ya. Tidak ada orang bahagia di sini katanya. Ya. Kemudian nafi, artinya nafi orang yang bermanfaat. Ya. Orang yang bermanfaat. Kalau dikatakan apakah ada orang bermanfaat di sana, ada yang jawab tidak ada. Ya. Artinya tidak ada nafi. Maka ini akan memberikan apa namanya pesimisme ya, rasa pesimis. Iya. Yasar artinya kemudahan ya. Robah artinya keberuntungan. Barokah artinya berkah. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, mungkin di sini bagus saya ya nukilkan sebagian ya penjelasan dari Syekh Bakar Bu Zaid rahimahullahu taala terkait dengan kaidah-kaidah yang perlu kita perhatikan dalam memberikan nama bagi anak kita supaya nama itu baik. Iya. Di sini beliau sebutkan beberapa prinsip ya atau usul ya di dalam memberikan nama bagi anak kita. Al-aslul awwalu kata beliau, prinsip yang pertama adalah fi ahamiyatil ismi wa atharihi alal mauludi wa walidayhi wa ummati. Prinsip yang terkait dengan ya pentingnya nama dan pengaruhnya bagi bayi dan juga untuk orang tuanya serta umatnya. Jadi penting sekali ya nama itu kita perhatikan, karena nama itu adalah sesuai asal katanya al-ismu, itu berasal dari kata al-wasamu, artinya tanda atau simbol. Kalau simbol yang ada pada diri seseorang ya dalam hal ini nama adalah buruk, maka kita khawatirkan ya akan muncul pada dirinya keburukan ya. Baik, kemudian prinsip yang kedua beliau sebutkan di sini dalam kitabnya Tasmiyatul Maulud. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua fi waqti tasmiyati. Terkait dengan waktu penamaan. Ja'ati sunnatu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika ala tsalatsati wujuh. Telah datang sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara itu dalam tiga bentuk. Pertama kata beliau, tasmiyatul mauludi yauma wiladatihi, menamai bayi pada hari kelahirannya. Yang kedua, tasmiyatu ila thalathati ayamin min walad min wiladatihi, menamai bayi pada hari ketiga dari hari kelahirannya. Yang ketiga, tasmiyatu yauma sabiihi, menamai bayi pada hari ketujuhnya, hari akikohnya. Jadi ini merupakan istilahnya para ulama kita khilaf tanawu. Ya khilaf beragam, artinya masing-masing ada dalilnya. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, terserah dalam perkara ini kita mau namai pada hari kelahirannya, hari ketiganya atau pada hari ketujuhnya. Atau bahkan mungkin ya kita masih pusing. Sudah lewat hari ketujuh ya. Belum dapat juga nama ya, masih bingung. Masih ada khilaf diantara suami istri ya. Ini juga satu hal yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh, bahwasanya memberi nama itu ya itu dikembalikan kepada bapak. Jangan istri ngotot. Kecuali kalau tidak bagus artinya baru istri ngotot. Ya. Taib. Kemudian al-aslu tsalitsu, prinsip yang ketiga dalam memberikan nama bagi anak kita, at-tasmiyatu haqqun lil abi, pemberian nama itu adalah haknya bapak. Akhwat di belakang dengar ya. Ya, ibu-ibu. Ya, demikian pula bapak-bapak di sini. Ya, atau calon bapak-bapak, sampaikan nanti ke istri kalian bahwasanya hak memberi nama itu ada pada ayah, pada bapak. Ya. Yeah. Baik. La khilafa fi anna al-aba ahku bi tasmiyatil mauludi wa laysa lil ummi haqqun haqqu munasatihi. Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya ayah, ya bapak adalah orang yang lebih berhak dalam memberikan nama kepada bayinya. Ya. Bukan ya haknya ibu. Ya, tidak ada haknya ibu untuk apa namanya menentang suaminya. Fa idza tanasa'a fa hiya lil abi. Kalau keduanya apanya berselisih, maka itu haknya bapak di situ. Tapi bukan maknanya di sini bahwasanya kita tidak boleh bercengkrama ya, bermusyawarah, berembuk ya, memilih nama bagi bayi kita, boleh saja. Cuma kalau ya ada sedikit saling apa yang ngotot begitu ya, maka dahulukan suami. Ini sebagai bentuk pemulihan juga dan penghormatan bagi suami. Ya. Karena nanti anak ini juga ketika dia besar, ya, pasti dia disandarkan kepada bapaknya. Nah, kalau bapak ini, anak ini punya nama yang tidak disukai oleh bapak, ya, pasti setiap kali dia mendengarkan namanya juga pasti dia jengkel sama anaknya. Nah, ini kan tidak bagus ya. Ya, taib. Kemudian al-aslu rabi'u, prinsip yang keempat adalah al-mauludu yunsabu ila abihi la ila ummihi. Bayi itu dinisbahkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya. Kecuali, perlu dikecualikan di sini, kecuali anak yang lahir dari zina. Ataukah anak yang lahir tanpa bapak. Tapi ini khusus bagi siapa? Ya, Maryam. Anaknya Maryam, namanya Isa bin Maryam. Ya. Ataukah orang yang terlanjur apanya terkenal dengan nama ibunya, nama neneknya. Ya. Seperti misalnya ada anaknya Ali bin Abi Thalib, anaknya yang lahir dari seorang budaknya, ummu waladnya, namanya adalah Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad Ibnul Hanafiyah. Hanafiyah itu istrinya, apanya, ummu waladnya Ali, budaknya Ali. Ya. Budak ini ya, yang melahirkan anak namanya Muhammad. Maka Muhammad Ibnul Hanafiyah ini dikenal dengan Muhammad Ibnul Hanafiyah karena ibunya adalah Ibnul Hanafiyah, apa, Al-Hanafiyah. Ya. Untuk membedakan bahwasanya ini adalah anak apanya, anaknya Ali dari hasil hu apanya, dengan apanya muwaladnya ya, bernama Al-Hanafiyah. Tapi ya, para ulama juga sering menyebut ya Muhammad Ibnul Hanafiyah dengan Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Baik. Ini prinsip yang keempat. Makanya nanti pada hari kiamat, ya, manusia itu dipanggil dengan nama bapak-bapaknya. Ya, misalnya mana Muhammad bin Abdullah, sini. Mana Ahmad bin Said, sini. Jadi nanti satu-satu kita itu dipanggil dengan menyebutkan apanya, nama bapak kita. Ya. Baik. Kemudian prinsip yang kelima, al-aslul khamis fi husnil ikhtiyari, terkait dengan baiknya pemilihan nama. Ya. Akan dijelaskan oleh Syekh Bakar Busaid bahwasanya wajib bagi seorang bapak untuk memilih nama yang baik bagi anaknya, baik dari sisi lafadznya ataukah dari sisi maknanya menurut ya pandangan syariat dan menurut apa dia maknanya dalam bahasa Arab. Ya. Fayakunu hasanan adban fil lisan, sehingga katanya indah dan apanya enak terdengar di lisan, apanya terucap di lisan. Maqbulan lil asma, juga diterima oleh telinga kita. Yahmilu ma'nan syarifan kariman, dia mengandung makna yang mulia lagi apanya terhormat. Wa wasfan sadiqan, dan juga mengandung ya sifat yang baik. Khalian mimma dallati syari'atu ala tahrimihi aw karahatihi, juga kosong dari sesuatu yang ditunjukkan oleh syariat tentang pengharamannya atau dibencinya perkara itu. Ya. Jadi harus kita kembalikan ke apanya nama anak-anak kita kepada aturan syariat kita. Dan juga berdasarkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab. Jadi kalau kita kasih nama anak kita, upayakan berbahasa Arab. Ya. Bukan karena kita apanya taklid kepada bangsa Arab, tidak, tapi karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah yang menurunkan Al-Quran di dalam bahasa Arab, bahasa yang terbaik. Allah memilih seorang Rasul dari kalangan bangsa Arab. Dia berbahasa Arab dengan bahasa yang paling bagus, bahasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan seperti Islam Nusantara, semua dari Arab dia benci. Na'udzubillah ya. Dia tidak sadar apa Nabi kita itu dari Arab ya. Nah, ini sebenarnya berbahaya ya. Semua yang berbau Arab dia benci semua. Na'udzubillah. Ya, sampai gamis ya dia benci. Jenggot juga dia juga bilang Arab. Jilbab juga Arab. Na'udzubillah. Semuanya serba Arab. Hanya semata-mata ingin menolak syariat. Ya, membenci bangsa Arab. Itu bisa sampai pada tingkat kekafiran. Ada buku yang ditulis khusus oleh Syekh Bakar Abu Said rahimahullah ta'ala juga kebetulan ya. Ya, Tasmiyatul Maulud yang kita bacakan di sini ya. Ya, beliau juga tulis apa nih, enggak salah judul kitab yang beliau tulis itu Khasaisul Jaziratil Arabiyah. Ya, keistimewaan japarnya semenanjung Arab. Ya, dia beliau bahas di situ keutamaannya dari sisi apanya syariat, bukan dari sisi geografisnya atau apanya, tidak, tapi beliau bahas dari sisi apanya syariatnya. Ya. Yeah. Kemudian al-aslus sadisu, prinsip yang ke-6. Kata Syekh Bakar Abu Said, fi maratibil asma'i istihbaban wa jawazan. Terkait dengan tingkatan-tingkatan nama dari sisi ya istihbabnya, sunnahnya, dan juga tentang apanya bolehnya. Ya. Maka di sini beliau jelaskan hiya fil istihbabi wal jawazi rutiba rutabun wa manasilu ala tertibil ati. Nama-nama dalam sisi apanya sunnah dan bolehnya itu ada tingkatan-tingkatannya sesuai dengan urutan berikut ini. Yang pertama kata beliau, istihbabu tasmiyati bihadainil ismaini. Pertama kata beliau, dianjurkannya memberi nama dengan kedua nama ini, Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Ini sudah kita bacakan tadi hadisnya ya. Dibawakan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Mukhtasar ya, Nahjul Qasidin ini. Baik. Datang dalam riwayat Muslim, Abu Daud dan yang lainnya. Baik. Dan apa namanya, nama Abdullah ini juga sebenarnya datang di dalam Al-Quran ya. Bisa kita lihat dalam surah apanya Al-Jin pada ayat yang ke-19. Di situ dikatakan Abdullah ya. Kemudian Abdurrahman datang dalam apanya firman Allah dalam suratul Furqan pada ayat yang ke-63. Ibadurrahman. Ibadurrahman jamak dari kata Abdurrahman. Ibadurrahman hamba-hambanya Rahman. Kalau Abdurrahman satu orang, hambanya satu orang, hambanya Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman ini adalah salah satu nama yang hanya khusus boleh digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang hamba menggunakan nama Ar-Rahman. Ya, tidak boleh seorang hamba menamai dirinya dengan Ar-Rahman. Makanya kalau kita ayah punya anak namanya Abdurrahman, jangan dipanggil Rahman, Disingkat namanya Rahman. Ya, tidak boleh seperti itu. Karena Rahman ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahman artinya Allah yang merahmati apa namanya orang beriman secara khusus. Jadi Rahman artinya yang Maha merahmati, Maha menyayangi. Dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala dalam namanya Ar-Rahman itu hanya khusus diberikan kepada orang beriman, yaitu dengan dimasukkannya mereka ke dalam surga. Ada tidak orang yang mampu masukkan orang ke dalam surga? Ada? Tidak ada. Itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Itu hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang tidak boleh bernama Ar-Rahman. Ya, harus ditambahi Abdu, Abdurrahman. Ya. Baik. Kemudian yang kedua adalah istihbabu tasmiyati bitta'bidi. Dianjurkannya menamai anak dengan memperhambakannya kepada salah satu dari nama-nama Allah. Istihbabu tasmiyati bitta'bid li'ayyi min asma'illahi al-husna. Misalnya kita kasih nama anak kita, ya, beliau berikan contoh di sini Abdul Aziz, Abdul Malik, ya, atau misalnya, ya, Abdul Rahim, Abdul Halim, ya, Abdul Azim, ya, Abdul Bari, ya, Abdul Khalid, Abdul Hamid, banyak sekali ya nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang orang ini semua apanya rata-rata ya, kebanyakan kaum muslimin sudah meninggalkan nama-nama yang seperti ini. Lalu pusing cari nama-nama artis, nama-nama pemain bola, nama-nama petinju. Sampai ada orang menamai anaknya Mike Tyson. Tetangga saya kebetulan di sana ya, di Sulbar ya. Ada anaknya dia kasih namanya Mike Tyson. Wah. Ketika itu lagi naik ini ya, naik daun ya. Dia kasih namanya anaknya Mike Tyson. Ya, karena mirip sekali katanya dengan Mike Tyson. Ya, memang mirip ya. Orangnya memang mirip, cuma kan keliru ya. Bukankah ada orang-orang yang perkasa di kalangan para sahabatnya? Ya, atau kita kasih nama dengan nama Allah ya, Abdul Qawi. Kasih Abdul di situ depannya. Abdul Qawi artinya hambanya yang maha kuat. Kalau kita lihat anak kita bagus badannya, kasih Abdul Qawi. Ya, kan banyak nama-nama Allah ya, daripada ambil Mike Tyson ya. Ya, kebetulan anaknya ketika lahir ya suka tendang-tendang ya, dia kasih Ronaldo, na'udzubillah. Baik, kita adani dulu baru dilanjut sedikit ya, silakan. Allahumma Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi tingkatan yang kedua ya. Jadi tingkatan yang pertama tadi paling tinggi, dua turun sedikitnya. Ya. Kemudian tingkatan yang berikutnya, yang ketiga adalah tasmiyatu bi asma'i anbiya'illah wa rusuli. Berikan nama dengan menggunakan nama-nama para nabi dan rasul. Li'annahum sadatu bani Adam. Karena mereka adalah para pemimpin-pemimpin bani Adam. Yakni pemimpin dalam kebaikan ya. Wa akhlaquhum asyrafil akhlaqi. Akhlak-akhlak mereka adalah semulia-mulianya akhlak. Wa amaluhum askal amali. Amalan-amalan mereka sesuci-sucinya amalan. At-tasmiyatu bi asma'ihim tudzakkiru bihim wa bi awsafihim wa ahwalihim. Akan memberikan nama dengan menggunakan nama-nama mereka akan mengingatkan ya si anak ini tentang mereka. Sifat-sifat mereka dan keadaan-keadaan mereka. Coba kita kasih nama anak kita Ibrahim. Dia baca Quran, berapa kali dia dengar nama Ibrahim dalam Quran? Pasti dia akan terkesan, oh nama saya lagi nih. Oh ini ya, sampai orang tua saya kasih nama begini. Orangnya hebat, orangnya kuat, orangnya sabar. Ya. Punya anak-anak yang soleh. Ya, Ibrahim adalah bapaknya para nabi ya, setelahnya. Ya. Kita kasih nama anak kita Nuh. Ya, Lut ya. Tidak ada yang pakai itu ya. Nabi Nuh. Masa artis yang pakai Noah? Dia lebih bangga daripada antum semua ini ya. Mestinya kita ini orang yang belajar agama lebih bangga dengan Nabi Nuh. Bukan artis-artis yang menggunakan nama beliau pada perkara yang tidak terpuji. Ya. Afwan, ini saya sebut Noah ya. Karena bukan saya pencinta musik, tapi karena sering lewat di mata saya. Karena saya ini tukang baca juga. Kadang sembarang saya baca juga ya. Saya mau tahu apa ini Noah. Saya biasa lihat di baju, apa ini Noah. Saya cari di internet. Oh, grup musik. Ya. Artisnya ini. Oh, ini. Ya. Ada Padi, ada Krispati, ada Ungu ya, Ungu Pasa ya, yang lagi ditimpa musibah di Palu sana ya. Ya, itu saya tahu juga. Ya. Jadi dai juga itu harus ada sedikit pengetahuannya ya. Baik. Ya, kemudian yang paling afdol di antara nama-nama nabi itu adalah tentunya namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena Allah memilih nabi sebagai seorang rasul yang termulia, ya, memang termulia dari segala sudutnya, termasuk namanya. Ya, termasuk namanya. Baik. Kemudian setelah itu mungkin ya nama-namanya ulul azmi ini. Lima orang ya ulul azmi. Ya, mulai dari apa nih, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang tingkatan yang keempat, at-tasmiyatu bi asma'is solihin minal muslimin. Ya, menggunakan nama dengan nama-nama orang-orang soleh dari kalangan kaum muslimin. Siapa yang paling soleh dari kalangan umat ini? Hah? Para sahabat. Ya, para sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antara mereka yang paling mulia? Yang paling mulia adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali. Kemudian setelah itu 10 orang yang diberikan jaminan masuk surga. Siapa yang bisa sebutkan 10 orang itu? Ayo angkat tangan dulu. Sebutkan 10 orang itu supaya kita tahu semua ya. Jangan sampai ada mau kasih nama anaknya pakai nama-nama 10 orang ini ya. Kebetulan dia lahir anaknya 10 orang ya. Dia mau kasih semua nama anaknya 10 orang yang diberikan janji untuk masuk ke dalam surga. Yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, ya kemudian Ali, ini 4 orang. Siapa lagi? Yang kelima Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian yang keenam Talha bin Ubaidillah. Kemudian yang ketujuh adalah apa? Yang kedelapan ya, Abdurrahman bin Auf. Ya, yang ketujuh ya, Abdurrahman bin Auf. Kemudian siapa lagi? Amir bin Jarrah. Biasa dikenal dengan Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Nama aslinya Amir ya, Amir bin Jarrah. Amir ya. Kemudian yang kesembilan siapa? Hah? Talha bin? Sudah tadi ya, Talha ya? Hah? Sudah ya? Yang kesembilan adalah Abdullah bin Subair. Siapa? Subair bin Al-Awwam. Subair bin Awwam. Kemudian yang kesepuluh adalah Sa'id bin Sa'id. Sa'id bin Sa'id. Ya. Yeah. Ini 10 orang yang terbaik ya dari kalangan sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ya silakan kalian memilih dari nama-nama sahabat ya dari kalangan ya setelah itu ya yang paling utama lagi orang-orang yang ikut perang Badar. Ya. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ya kasih nama anak kita Abdullah. Kemudian Al-Mundhir ya, Urwah, Hamzah ya. Kemudian Ja'far, Mus'ab bin Umair ya, Ubaidah, Khalid ya, kemudian Umar. Ini semua nama-nama sahabat yang hadir di perang apa ya, perang Badar. Baik. Kemudian prinsip yang ketujuh, fi syuruti tasmiyati wa adabiha. Tentang syarat-syarat pemberian nama dan adab-adabnya. Maka di sini ada disebutkan dua syarat oleh Syekh di sini. Yang pertama adalah syartul awalu ayyakuna arabian. Syarat yang pertama hendaknya nama itu adalah dengan bahasa Arab. Fayakhruju bihi kullu ismin ajamiyyin. Maka keluarlah dengannya semua nama ajam. Wa muwalladin dan nama yang terlahir darinya. Wadakhilin ala lisanil Arab dan kata yang masuk-masuk di dalam mafarnya bahasa Arab. Kata kalimat susupan ya. Ya. Karena ada sebagian kata di dalam bahasa Arab itu masuk dari bahasa yang lain. Kalimat serapan ya. Ya. Kemudian syaratu tsani, syarat yang kedua ayyakuna hasanal mabna wal ma'na lugatan wa syar'an. Yang kedua hendaknya maknanya adalah indah dalam sisi bentuk dan maknanya. Iya. Jadi enak dilihat dan enak apanya dirasa menurut bahasa ya dan menurut syariat. Iya. Maka di sini keluar ya semua nama-nama yang buruk ya. Apakah buruk menurut lafadznya atau maknanya? Iya. Misalnya menggunakan nama-nama yang di dalamnya ada tazkiyah, ada celaan ya. Baik. Kemudian juga di sini ditambahkan oleh Syekh Bakar Busaid ya. Termasuk di dalam perkara ini ya ada adab-adab yang perlu kita perhatikan di dalam memilih nama. Yang pertama kata beliau adalah al-hirsu ala ikhtiyaril ismil ahabbi fal mahbub. berusaha keras untuk memilih nama yang paling bagus, lalu yang bagus. Ya, kemudian yang kedua, mura'atu qillati hurufil ismi ma amkana. Memperhatikan ya sedikitnya huruf-huruf kata yang digunakan semaksimal mungkin. Jadi kalau kita bikin nama jangan terlalu panjang, ya. Ya. Apalagi sampai dua apanya, ini satu kata. Jangan pilih nama yang panjang sekali. Ya. Seperti kita ini orang Indonesia ya, suka nama-nama yang panjang. Sampai ada santri saya itu enggak salah 4 kata namanya, tersusun dari 4 kata. Akhirnya kalau dipanggil cuma satu kata dipilih di situ. Ada juga dulu santri saya panjang juga namanya, akhirnya setiap awal huruf dari namanya disingkat jadi satu, melahirkan makna yang bagus. Nah, ini terpengaruh dengan artis-artis ini. Artis-artis kan ya begitu ya, pejabat-pejabat ya bikin nama yang kadang ya tidak tahu juga bagaimana maknanya. Ya, kadang dicampur antara apa namanya? Orang soleh, artis, petinju, olahragawan, dijadikan satu di situ jadi nama. Ya, jadi gado-gado ya. Yang ketiga, mura'atu khifati nutqi bihi 'alal alsuni. Perhatikan ya ringannya untuk diucapkan pada lisan. Baik. Tadi yang kedua perlu saya ingatkan ya. Jadi kalau kita bikin nama cukup satu kata. Kalaupun kita mau dua kata, dalam bahasa Arab namanya mudhaf dan mudhaf ilaih, kata yang disandarkan kepada kata yang lainnya. Sebenarnya kalau dari sisi bahasa Arab itu teranggap satu kata. Misalnya Abdullah, kan Abdullah kan dari dua kata, Abdu dengan Allah, tapi dianggap satu kata karena tidak bisa dilepas ini antara Abdu dengan Allah. Tidak boleh dia bernama Allah ya. Makanya harus ditambahi Abdu ya. Sehingga nama Abdullah ini, Abdurrahman, Abdul Wahab, Abdul Aziz, ini dianggap satu kata. Iya. Jadi perhatikan nama-nama sahabat. Semua nama sahabat itu satu kata. Iya. Abu Bakar nama aslinya Abdullah. Umar, Uthman, Ali. Iya. Tidak ada yang bikin nama-nama kayak artis sekarang ini ya, susah dihafal namanya. Ada pengalaman waktu saya kuliah di Madinah, waktu itu ada teman saya pengantin baru. Biasanya pengantin baru itu mau pulang cepat, rindu sama istrinya. Nah, ini dia pergi ke Saudi Airlines ya, mengecek tiketnya yang sudah diberikan oleh pemerintah Saudi, jazakumullah khairan. Dia cek di Saudi Airlines, tidak ada namanya. Ya, ternyata ada kesalahan. Dia itu namanya, tidak salah nama teman saya itu Arif Budiman Setiawan. Itu satu nama itu. Sementara orang di Saudi Airlines ya, itu menganggap bahwasanya ya Arif itu namanya dia, Budiman itu nama bapaknya, Setiawan itu nama kakeknya. Akhirnya dicari oleh orang ya pegawai Saudi Airlines, katanya tidak ada. Besok kau datang lagi. Padahal kita antriannya ini biasa 2 jam. Antri panjang mahasiswa ya. Menderita dia enggak salah sampai 5 hari. Dia datang lagi, tanya lagi, "Pak, ini sudah namaku sudah muncul, tiketku sudah ada ya?" Dijawab lagi, dicari. Ya. Katanya tidak ada. Ya, karena pemahamannya orang Arab ini beda dengan pemahamannya orang ini ya. Orang Arab itu kalau bilang Arif ya Arif. Ya. Karena dia kasih namanya, dia laporkan di kantor bahwasanya Arif Budiman Setiawan. Dia kasih begini, orang Arab. Ah. Tidak ada nama yang seperti ini. Ya. Yang muncul di tiket katanya cuma Arif. Ya. Sementara yang dia tulis ya Arif Budiman Setiawan. Sampai akhirnya berapa hari dia ya ada yang ingatkan bahwasanya mungkin ya kamu keliru. Coba kau laporkan namamu satu kata saja. Ya. Akhirnya dia laporkan namanya, baru ketemu. Ya. Jadi susah sendiri dengan banyaknya ya kata yang dia gunakan. Taib. Kemudian yang keempatnya, adab yang keempat, mura'atu tmiyati bima yasru'u tamakkunuhu min sam'i sami. Memperhatikan yang pemberian nama dengan menggunakan sesuatu yang cepat untuk kapannya diingat oleh orang yang mendengar. Ya. Jadi gunakan nama yang mudah didengar. Nah, ini nama-nama sahabat yang terbaik, Umar ya, Utsman, Ali. Orang sekarang sudah tinggalkan nama-nama ini. Padahal ini nama yang paling cepat diingat. Ya. Nama-nama nabi juga mudah sekali diingat itu. Ya. Kemudian yang kelima, adab yang kelima, mura'atus al-mula'amati, memperhatikan keserasian. Ya. Fala yakunu ismu kharijan min an ahli apanya an asma'i ahli tabaqatihi wa millatihi wa ahli martabatihi. Ya, sehingga namanya jangan keluar dari nama-nama orang yang satu tingkatan dengan dia, seagama dan satu kedudukan ya. Artinya kadang ada nama-nama yang digunakan oleh keluarga ya. Sebagian orang seperti di kalangan bangsa Arab, kalau mereka menggunakan nama Abdullah untuk anaknya, anaknya yang pertama, yang kedua nanti dia akan kasih Abdul Aziz. Ada semua abdu-abdunya. Ya. Ada semua abdu-abdunya. Atau ada anak suku di kalangan mereka, mereka semua menggunakan nama-nama sahabat. Maka mereka kadang mengusahakan ya anak yang lahir setelah itu menggunakan nama-nama sahabat ya, supaya mereka dalam satu suku ya itu sama ya, semuanya menggunakan nama-nama sahabat. Tapi ini bukan aturan yang baku ya, tidak mesti demikian. Baik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, ini sedikit tentang penamaan ya, prinsip-prinsip dalam memberikan nama. Andaikan ya waktu panjang ya, kita tidak terbatasi waktu, di sini saya ya masih ingin jelaskan nama-nama yang diharamkan ya. Baik. Sebelum kita tutup majelis ini, ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya mengatur jarak kelahiran? Misalnya tahun ini dianugerahkan seorang anak, kemudian berencana untuk memiliki anak pada 3 tahun ke depan. Ini kembali kepada kondisi masing-masing orang. Ya. Kalau kita masih punya anak satu, ya, tidak usah berencana seperti ini. Paham ya? Karena kita itu dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak anak. Ya. Kalau lahir anak kita yang kedua, ya kita masih bisa hadapi. Ya. Misalnya anak kita lahir tahun ini, tahun depan lahir lagi satu. Ibunya masih bisa ya mengatasi satu anak ini. Ya, tahun berikutnya lahir lagi anak, dia masih bisa. Ya, sampai masih bisa, ya, tidak usah membatasi anak, tidak usah mengatur ya hal yang seperti ini. Kecuali kalau kita sudah punya anak 5 misalnya, sudah setengah mati semua ya, satu menangis semua, menangis skor istilahnya ya. Nah, itu mungkin perlu kita atur. Tapi mengaturnya pun ya perlu dengan cara-cara yang aman. Ya. Kalau saya sarankan ya, kami alami saja. Ada caranya. Ya. Kami alami saja. Jadi ya. Karena kalau kami yang ada sekarang ini apalagi menggunakan obat, terkadang ada sebagian orang itu tidak cocok dengan kandungannya, bisa membuat kandungannya jadi kering. Ya. Ada tetangganya kakak di Dayak, baru satu anaknya langsung dia KB, sampai hari ini tidak ada lagi anaknya, katanya kandungannya kering. Ya. Ini hati-hati ya menggunakan padanya hal-hal yang seperti ini. Ya, apalagi misalnya pasang apa spiral apa ya? Ya, spiral ya. Ya, belum lagi ya aurat kita dilihat orang. Naudzubillah ya, itu kurang bagus ya. Ya, pakai saja KB alami. Ya. Ya. Atau bisa juga cara yang lain ya. Kalau kita sudah repot ya, suruh suami kita poligami saja ya. Ya. Kan begitu ya. Daripada kita setengah mati ya. Ya. Bilang saya istirahat dulu, cari kedulian lain ya. Ya. Daripada pusing berpikir. Ya. Baik, berikutnya Afan Ustaz, pertanyaan sedikit melenceng pembahasan, apa hukum multi level marketing MLM? Ya, para ulama kita di antaranya Lajnah Da'imah dan ya apanya Rabi Ta'alam Islami itu sudah mengeluarkan fatwa tentang haramnya ya multi level marketing ini. Karena di dalamnya ada goror, di dalamnya ada semacam apanya ya unsur taruhan ya seperti judi. Ya, ada, di dalamnya ada hal-hal yang kita tidak tahu dari mana uang itu datang. Ya. Oleh karena itu hendaknya kita menghindari apanya hal yang seperti ini ya. Baik. Kemudian di sini pertanyaan kedua, bagaimana hukumnya kita menjadi member ya? Jadi tapi untuk konsumsi diri sendiri. Kalau kita bisa membeli barang yang sejenis dari apanya selain ya multi level ini, maka hendaknya kita tempuh jalan ini. Nah, kecuali kalau kita misalnya butuh obat dan obat itu cocok terasa bagi badan kita dan tidak ada orang yang jual kecuali mereka, ya di sini ada istilahnya apanya darurat. Iya. Darurat ya, tapi jangan kita jadi member kemudian cari korban lain ya. Iya. Tapi sekedar apanya kita untuk membeli apanya produknya. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Masih ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang laki-laki beristri dua kali tanpa? Sini tertulis tanpa, yang baku pakai N ya, tanpa sepengetahuan istri pertama. Kalau ditanyakan hukum boleh tidaknya, boleh saja. Tapi ya kita ini orang Islam kan orang yang penuh dengan akhlak adab yang baik. Ya beritahulah istri kita ya negosiasi bagaimana ini. Ya kamu kan sudah 10 anakmu. Ya. Seperti tadi kasusnya. Ya bagaimana ini, kok masih siap atau tidak ini? Kalau kau sudah kerepotan, ini banyak wanita muslimah perlu ditolong. Saya juga perlu ditolong ya. Ya. Bicara lebih baik ya. Ya. Jangan langsung ambil tindakan yang kurang baik ke depannya. Karena kalau hati kita dengan istri pertama sudah tidak enak, itu nanti kehidupan kita terasa hambar ya, kurang bahagianya. Tapi alangkah bahagianya kalau kita bicara baik, kemudian hasilnya baik. Ya, istri kedua juga dengan istri pertama baku baik. Ya, jalan-jalan ya, sore di waduk Tunggu Pampang ini ya, mesra sekali ya. Semua istri di bawah ya mesranya Masya Allah. Tapi kalau ada yang satu ya, ngambek begitu ya ini, bagaimanapun mesranya kita dengan istri kedua akan terasa ada yang mengganjal di dalam hati. Ya. Baik. Ini nasihat saya supaya apanya kita apanya melangkah dalam ya poligami ya, itu diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Bagaimana jika tante saya bernama Rahmah, Ustaz? Apakah itu tidak apa-apa? Tidak apa-apa, bagus namanya. Rahmah ya. Artinya kasih sayang. Ya. Ya walaupun mungkin tidak ada di kalangan mungkin para sahabat Ya, tapi dari sisi maknanya insya Allah bagus ya. Tidak apa-apa dia menggunakan nama itu. Wallahu a'lam. Tapi saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.